بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نرجو تعلمها تعليما يساعد في كتاب الله تعالى تمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودلالة على الخير. فقال الهدي عبد الله بن علي الحجاج رضي الله عنه إلى قوله ولا يتجرد dan seseorang tidak menghususkan waktunya binusri ibadillahi untuk memberi nasihat dan ilmu kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala wa da'awatihim ila badillah dan untuk memanggil mereka ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada pintunya illa alladhina sabaqat lahum minallahil husna kecuali mereka yang sudah dipastikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan kebaikan bisa'adati dengan kebahagiaan wal amani dan keamanan wal fawzi dan keuntungan war ridwani dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala ulaika warasatun nabiyyin dan mereka adalah ahli waris daripada nabi-nabi wa a'immatul mustafirin dan mereka adalah pemimpin-pemimpin orang-orang yang bertakwa wa khiratu rabbil alamin dan pilihan daripada Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan semesta alam minal mu'minin ar-rafidin fil ilim daripada orang-orang mukmin yang betul-betul lengket ilmu mereka di diri mereka al-mutahakifun bihaqa'ifil iman wal-iqan wal-ihsan yang betul-betul mereka mendapatkan hakikat iman dan keyakinan dan ihsan al-wadifun ala asrarillah bimulkih wa malakutih min tarikil kasbi wal iyan. Apa yang kita baca di sini semuanya tentang menjelaskan seseorang yang berdakwah dan memberi nasihat kepada orang lain. Maka dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad tadi dalam kitab yang barusan kita baca, mereka orang-orang yang memberikan waktunya untuk berdakwah, mereka orang-orang yang memberikan waktunya untuk memberi nasihat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah mereka yang dicatat di kitab Allah orang yang akan bahagia, orang yang akan merasa aman di hari akhirat nanti di saat orang-orang takut, orang yang akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala di saat orang-orang lain mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini artinya keuntungan dan keistimewaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada orang-orang yang mau berdakwah, kepada orang-orang yang mau memberi nasihat, kepada orang-orang yang mau mengajari ilmunya kepada orang lain. Oleh karena itu, sedikit apapun yang kita miliki daripada ilmu, berusaha kita sebarkan, kita berikan, kita hadiahkan kepada teman kita, saudara kita, orang-orang yang kita butuhkan, orang-orang yang membutuhkan kepada ilmu tersebut. Apalagi di zaman sekarang. Zaman sekarang ini zaman yang betul-betul merata dan menyebar kebodohan di mana-mana. Di saat orang-orang sekarang ini mereka melaksanakan sholat, kadang-kadang kalau ditanya berapa syarat-syarat sahnya membaca Fatihah, mereka tidak mengetahuinya. Di saat mereka ditanya berapa syarat daripada takbiratul ihram, mereka tidak mengetahuinya. Kadang-kadang mereka pun ditanya rukun Islam aja tidak tahu. Dan luar biasa kalau ditanya rukun iman dan rukun sholat, kadang-kadang mereka juga tidak mengetahuinya. Padahal para ulama, para fuqaha, mereka semuanya mengatakan dan mereka menjelaskan bahwasanya termasuk salah satu syarat ibadah agar menjadi sah ibadahnya, seseorang harus bisa membedakan antara yang rukun dan yang bukan rukun. Harus mengerti yang mana yang menjadi syarat sahnya ibadah tersebut, yang mana yang tidak menjadi syarat. Ketika seseorang melaksanakan salat, dia harus terlebih dahulu mengetahui rukun-rukun salat itu apa aja. Jangan dia hanya melaksanakan gerakan-gerakan sholat, yang penting anak ruku, yang penting anak i'tidal, membaca fatihah, semua rukun dilaksanakan, tapi ketika ditanya, dia tidak bisa membedakan yang mana yang rukun, yang mana yang sunnah. Dia tidak mengetahui yang mana yang wajib, yang mana yang tidak wajib. Ini katanya ulama, sholat dan ibadah yang tidak dianggap sah menurut mereka. Oleh karena itu, begitu pentingnya ilmu tersebut kita sebarkan di zaman ini, di saat ini, yang kebodohan sekarang menyebar di mana-mana. Untuk menjelaskan rukun-rukun sholat, sangat gampang dan sangat mudah. Dan mereka banyak yang membodohkan hal tersebut. Mereka banyak yang tidak mengetahui dan mereka tidak memahami akan rukun-rukun sholat. Ini contoh aja. Oleh karena itu, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, min istiradi sa'ah an yusalliya khamsun la yuqbal li ahadihim sholat. Termasuk daripada tanda daripada dekatnya hari kiamat, tanda dekatnya hari kiamat, akan ada sekelompok orang berjumlah 50 orang. Mereka semuanya melaksanakan sholat, demi Allah tidak satu pun di antara mereka yang diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis diriwayatkan oleh para muhaddisin dan diartikan, ditakwil, kenapa kok mereka tidak diterima sholatnya padahal mereka melaksanakan sholat. Karena muhaddisin mengatakan dan mentakwil dan mengartikan bahwasanya mereka tidak diterima sholatnya karena mereka tidak mengetahui ilmu tentang sholat, tidak mengetahui tentang rukun sholat, tidak mengetahui apa-apa yang membatalkan sholat, sehingga sholat yang mereka laksanakan itu sia-sia. Inilah yang dikatakan oleh Sahibul Jubat, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapapun seseorang yang beramal, siapapun yang beribadah tapi tanpa didasari oleh ilmu, maka semua amalan dan ibadahnya la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas radhiyallahu an mengatakan, al-ilm al-an fi safarat fa'ahyu. Ilmu sekarang ini dalam keadaan sakarat. Kalau seorang manusia akan meninggal, dia akan menghadapi sakaratul maut, detik-detik terakhir, tidak lama dia akan meninggal. Maka Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas dia mengatakan bahwasanya ilmu zaman sekarang ini selayaknya seseorang yang akan meninggal dunia dalam keadaan sakaratul maut. Jadi begitu betul-betul merasanya dan menyebarnya kebodohan di antara masyarakat sampai dikatakan sakaratul maut. Fa'ahyu, maka hidupkanlah ilmu yang akan punah. Maka hidupkanlah ilmu yang mulai hilang daripada masyarakat, daripada orang-orang tersebut. Apalagi dalam menyebarkan ilmu, dalam mengajar, memberi nasihat, memberi petunjuk dengan petunjuk yang benar kepada orang-orang, itulah keistimewaan dan keutamaan dan balasan dari Allah yang sangat luar biasa. Pertama dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, afdalu sadaqah an yata'allama al-mar'u al-muslimu ilman thumma yu'allimahu akhahu al-muslim. Sebaik-baik sadaqah, sadaqah bermacam-macam, bisa sadaqah dengan harta, uang, makanan, bisa juga sadaqah dengan jabatan pun bisa, dengan jabatan dia, dengan jabatannya membantu orang yang dalam kesulitan, dengan jabatannya dia membantu orang yang dalam keadaan didolimi. Itu sedekahnya, jabatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah juga bisa dengan kemuliaannya dia bisa membantu orang lain, dia bisa memberikan perantara kepada orang lain sehingga dia mendapatkan hajat-hajatnya. Tapi ketahuilah, sebaik-baik sedekah dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah an yata'allama al-mar'u al-muslimu ilman thumma yu'allimahu akhahu muslim. Seorang yang belajar ilmu, setelah dia mengetahui ilmu tersebut, dia ajari ilmu tersebut kepada saudaranya yang lain yang muslim. Ini adalah sebaik-baik sedekah. Ketika kita mendapatkan ilmu walaupun sedikit, kita ajarkan ilmu yang kita miliki dan kita sebarkan dan kita berikan kepada saudara kita yang muslim yang membutuhkan, walaupun itu sedikit. Ini adalah sebaik-baik sedekah. Sehingga tidak heran Rasulullah SAW berkata kepada Imam Ali bin Abi Thalib ketika hendak berdakwah, ya Ali, li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Wahai Ali, Demi Allah, kalau misalnya kamu bisa memberi hidayah satu orang, kamu memberi nasihat kepada orang sehingga dia menjadi lurus jalannya, menjadi istiqamah dalam agamanya, itu lebih baik daripada kamu bersedekah dengan seekor unta yang berwarna merah. Humulin na'am. Unta berwarna merah itu harta yang paling mewah, yang paling mahal di zaman dahulu, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena langka di saat itu. Anggaplah sekarang ini dengan mobil kendaraan yang paling mewah. Siapa yang bisa bersedekah dengan mobil yang paling mewah? Bersedekah dengan 50 ribu rupiah aja beratnya setengah mati. Melawan hawa nafsunya setengah mati. Kita akan bisa mendapatkan pahala itu lebih daripada itu dengan memberikan ilmu yang kita miliki kepada orang lain, dengan itu orang tersebut menjadi paham agama. Itu sebaik-baik sedekah. Maka kalau misalnya pekerjaan seseorang dia setiap hari mengajar, setiap hari berdakwah, setiap hari memberi nasihat, berapa sedekah yang dia keluarkan, berapa pahala yang dia miliki dengan sedekahnya, dengan ilmunya. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, afdalus sedekah. Oleh karena itu Al-Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu, sahibul kitab, dia mengatakan bahwasanya afdalus sedekah as-sadaqah bil ilm wa afdalus silah as-silah bil ilm. Sebaik-baik sedekah, sedekah dengan ilmu. Dan sebaik-baik kalian menyambung tali silaturahmi, menyambung tali silaturahmi dengan ilmu. Menyambung tali silaturahmi dengan berziarah, ya, termasuk silaturahmi. Menyambung tali silaturahmi dengan memberi atau saling mengirim surat, saling berhubungan, saling telepon, saling memberi hadiah. Tapi sebaik-baik menyambung tali silaturahmi dengan cara memberinya ilmu, saling memberi ilmu, saling memberi nasihat. Itu adalah silaturahmi yang paling baik dan paling utama yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Oleh karena itu Rasul SAW dalam hadisnya mengatakan, ala uhdirukum bi ajwadil ajwadil yaumal qiyamah. Maukah kamu aku beritahu kepada kalian semuanya siapa orang yang paling dermawan, siapa orang yang paling baik, yang paling khair? Mereka menjawab, qalu na'am ya Rasulullah, ya kami mau diberitahu siapa orang yang paling dermawan. Maka Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengatakan, fa innallaha ta'ala ajwadul ajwadin. Ketahuilah bahasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling dermawan dan zat yang menciptakan sifat dermawan itu sendiri. Tidak lain yang menciptakannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala orang dan zat yang paling dermawan. Wa ana ajwadu waladi Adam. Dan aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling dermawan daripada anak Bani Adam, daripada anak-anak Nabi Adam, manusia seluruhnya. Wa ajwaduhum min ba'di rajulun alima ilman fanasara ilman. Dan orang yang paling dermawan setelah Allah dan orang yang paling dermawan setelah Rasulullah adalah orang yang mempelajari ilmu, kemudian setelah dia mengetahui ilmu, dia sebarkan ilmu yang dia ketahui kepada orang lain. Itu orang yang paling dermawan setelah Allah dan Rasulnya, sehingga pahalanya begitu banyak. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kecintaan, mendapatkan kedekatan dengan Nabi SAW, yang semuanya kita menginginkan itu. Kita menginginkan dekat dengan Nabi. Kita ingin menyenangkan hati Nabi SAW. Kita ingin betul-betul hubungan kita dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sahibin Maulid mengatakan, ma hunaka say'un yasurru khalban Nabi SAW min nasri ilim wa tablighihi. Tidak ada sesuatu yang lebih menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad SAW, yang lebih daripada menyebarkan ilmu dan memberikan ilmu tersebut kepada orang lain, menyampaikan ilmu tersebut kepada orang lain. Ini adalah sesuatu yang paling menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak repot kita menyenangkan hati Rasul SAW. Jangan kita selalu menyusahkan hati Rasul SAW dengan maksiat-maksiat kita. Jangan selalu kita membuat sedih hati Rasul SAW. Ketahuilah setiap amalan yang kita lakukan di siang hari ataupun di malam hari, di depan orang ataupun di saat kita sendiri, semuanya akan diketahui oleh Rasul SAW. Dan semuanya disodorkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tatkala disodorkan amalan kita Dan ternyata amalan kita yang disodorkan kepada Nabi Muhammad SAW, amalan yang baik, perbuatan yang baik, Rasul akan menjadi senang, hatinya akan berseri-seri, hatinya akan menjadi bahagia. Tapi tatkala disodorkan kepada Nabi SAW amal-amal umatnya, ternyata amalan umat yang disodorkan kepada Nabi SAW amalan jelek, amalan maksiat. Jangan dikira Nabi SAW tidak peduli. Nabi susah. Karena Nabi demi Allah tidak ingin satu pun daripada umatnya yang masuk neraka. Itu visi dan misi Nabi Muhammad SAW. Berusaha jangan sampai umatnya masuk neraka. Tatkala disodorkan amalan umatnya, ternyata amalan itu amalan maksiat, hati Nabi SAW menjadi sedih. Kita selalu bermaksiat dan bermaksiat, berarti kita selalu menyedihkan hati Nabi Muhammad SAW. Kita senangkan dan kita bahagiakan hati Nabi SAW. Dan sesuatu yang paling membahagiakan hati Nabi SAW yang dikatakan oleh Habib Ali Hafsi, tidak lain adalah menyampaikan dan menyebarkan ilmu yang kita miliki, walaupun itu sedikit. Dan jangan beralasan bahwasanya orang yang menasihati orang lain, yang menyebarkan ilmu atau yang mengajar atau yang memberi petunjuk kepada orang lain, itu adalah makomnya ulama, pekerjaan orang besar, yang derajatnya orang itu orang yang tinggi. Kalau kita orang biasa tidak pantas untuk melakukan itu, jangan. Itu sesuatu yang salah. Ya, jangan tertipu dengan setan. Siapapun yang mempunyai ilmu, dia berhak dan boleh menyebarkan ilmunya. Sedikit apapun, bukan harus dia itu orang alim, alamah besar. Bukan harus dia derajatnya tinggi. Mereka orang-orang yang derajatnya tinggi, mereka yang orang-orang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka yang menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadi mereka seperti itu kecuali dengan apa? Dengan dakwah. Kecuali dengan menyebarkan ilmu, itu awal mulanya. Kemudian dengan itu mereka menjadi orang besar, dengan itu mereka menjadi ulama, aulia. Oleh karena itu termasuk keutamaan dan keuntungan kalau kita bisa memberikan ilmu yang kita miliki kepada orang lain, akan menambah ilmu kita, akan bertambah makrifah kita. Kok bisa? Kalau orang mau ngajar, kalau orang mau berdakwah, pasti dia akan musholaah terlebih dahulu. Pasti dia akan terlebih dahulu mengetahui arti-arti yang akan kita, yang akan dia ajarkan kepada orang lain. Dengan itu dia bertambah ilmunya. Apalagi dalam keadaan ketika dia mengajar, disitulah kadang-kadang kita memahami satu masalah yang kita tidak pahami sebelumnya. Berapa kefahaman kadang-kadang kita dapatkan dalam satu kali mengajar. Berapa kali kita mengajar, berapa kali kita mendapatkan tambahan ilmu. Oleh karena itu dikatakan oleh ulama, al-mu'allim yastafid minal muta'allim aksar. Sesungguhnya orang yang mengajar itu mendapatkan faedah ilmu daripada, lebih banyak daripada murid itu sendiri. Ketika seorang guru mengajarkan ilmunya kepada muridnya, maka dengan itu murid akan mendapatkan faedah ilmu daripada guru yang mengajar tersebut. Tapi ketahuilah, guru yang mengajar tadi itu mendapatkan faedah ilmu lebih banyak daripada murid tersebut. Itu keuntungan kalau kita bisa mengajarkan ilmu kita kepada orang lain. Bahkan itu kunci daripada kesuksesan Imam Abu Hanifah mendapatkan ilmu yang luar biasa. Ketika ditanya oleh seseorang, ya Imam Abu Hanifah, apa sih resepnya, kuncinya ketika kamu ini menjadi orang alim, menjadi orang yang luas ilmunya, kuncinya, resepnya apa? Apa yang dikatakan? Mastasabtu ilman illa afattuhu khairi illa afattuhu ghairi. Aku tidak mendapatkan satu ilmu pun kecuali setelah aku dapatkan ilmu itu, aku ajarkan kepada orang lain. Ini resep dan kunci Imam Abu Hanifah menjadi orang alim, menjadi orang besar. Sehingga dengan mengajar pun juga dengan itu kita menjadi lengket dan ingat ilmu yang kita miliki. Tidak gampang dan tidak mudah untuk melupakannya. Berbeda kalau kita punya ilmu kemudian kita tidak memutola'ah, kemudian kita tidak mengajarkannya. Biasanya ya, kita akan lupa dengan mudah. Kita akan kita akan meninggalkan ilmu yang kita miliki dengan tanpa sebab. Kadang-kadang itulah penyakit ilmu, afatul ilmu nisyan. Penyakit ilmu adalah lupa. Dan lupa itu, penyakit tersebut timbul kalau dia tidak mengajarkannya kepada orang lain. Keutamaan. Sehingga kadang-kadang ada seseorang yang setiap hadir majlis, dia dapat ilmu di dalam majlis tersebut. Dia hafalkan, dia catat, kemudian dia bawa ke rumahnya. Ilmu yang dia bawa daripada majlis tersebut itu diajarkan kepada keluarganya. Setiap kali dia hadir majlis, dia lakukan seperti itu. Setiap kali hadir, dia datang pulang ke rumahnya, dia ajarkan kepada keluarganya. Dengan itu menjadi lengket. Kadang-kadang kalau dia pulang ke rumahnya, keluarganya tidak ada di rumah di saat itu, dia kumpulkan bantal, kursi, dia ajarkan bantal dan kursi. Tidak lain tujuannya agar ilmu yang dia miliki, yang dia dapatkan di majlis madrin itu tidak lupa. Tidak gampang lupa, tidak gampang pergi. Karena itu adalah penyakit daripada ilmu. Nah, oleh karena itu manfaat juga daripada seseorang yang mau menyebarkan ilmunya kepada orang lain adalah ittisal bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan menjadi kuat hubungan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sesuatu yang lebih membanggakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali mereka yang mempunyai ilmu, mengamalkannya dan kemudian menyebarkannya kepada orang lain. Tidak heran kalau mereka para ulama yang mempunyai ilmu kemudian mengajarkan kepada orang lain, ini adalah orang yang pantas kita hasuti. Dalam arti bukan hasut sesungguhnya, dalam arti kita punya rasa ingin seperti mereka. Ini yang dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, la hasada illa ismatain. Tidak ada sifat hasut kecuali dalam dua hal. Sifat hasut di sini bimakna al-hibah. Sifat hasud di sini artinya sifat hibah. Karena ada sifat hasud, ada sifat hibah. Yang berbeda sedikit. Kalau hasud, kita tidak suka ketika teman kita, saudara kita mendapatkan kenikmatan. Dan seakan-akan kita ingin kenikmatan yang ada pada saudara kita itu lenyap, hilang. Mudah-mudahan orang itu menjadi bodoh. Mudah-mudahan saudara anak yang mendapat, tetangga anak yang mendapatkan mobil baru, mudah-mudahan mobil barunya tabrakan. Ini hasud namanya. Yang mendapatkan rumah baru, mudah-mudahan rumahnya akan roboh. Ini hasud. Ingin sekali dalam hatinya kenikmatan yang ada pada orang lain itu akan hilang. Itu hasud. Tapi hibah, ya, beda sedikit. Apa bedanya? Kita ingin memiliki kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain, tapi tanpa kita menginginkan kenikmatan itu hilang daripada tangannya. Ketika teman kita, tetangga kita misalnya, yang mendapatkan kenikmatan kendaraan yang baru misalnya, kemudian kita ingin, ya Allah, kepingin seperti tetangga kita yang mendapatkan kendaraan yang baru. Kita minta kepada Allah, ya Allah, berikan aku kendaraan yang baru seperti kamu berikan kepada tetangga kita. Tanpa kita ingin, kendaraan baru yang dimiliki tetangga itu hilang darinya. Tidak. Kalau tadi kan mudah-mudahan hilang. Mungkin kendaraan yang baru itu mudah-mudahan tabrakan dan sebagainya, mudah-mudahan hilang. Maksud, ini berbeda sedikit. Nah, ini hipok. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya innal mu'min yazbid. Wala yahsud. Sifat orang mu'min adalah hipok. Mempunyai sifat hipok. Menginginkan kenikmatan yang ada pada orang lain, tapi tanpa menginginkan hilangnya dan lenyapnya kenikmatan tersebut yang ada pada orang lain. Kita menginginkan, kita minta juga kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan tersebut kepada orang itu, Allah juga bisa memberikan kenikmatan tersebut kepada diri kita. Yang penting kita minta kepada Allah. Allah tidak akan bakhil, Allah tidak pelit seperti manusia. Ada apa kita hasut? Tidak perlu hasut. Kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kenikmatan tersebut biar agar kita juga mendapatkan kenikmatan bahkan bisa lebih. Kalau perlu kita minta lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat orang mukmin. Dan sifat orang munafik sebaliknya, al-munafik yahsud wa la yazid. Sifat orang munafik hanya selalu hasud. Menghasuti kenikmatan yang ada pada orang lain. Wa la yazid. Tapi dia tidak mau menginginkan kenikmatan yang ada pada orang lain diinginkan untuknya, tapi dia hanya menghasuti aja. Ini sifat orang munafik. Nah, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hibah yang betul-betul dianjurkan dalam dua hal. Hibah yang betul-betul dianjurkan dalam arti yang perlu kita iri, perlu kita ingin seperti mereka. Pertama siapa? Rajulun atahullahu malan fasallatahu fi halakatihi fil khair. Seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta, dan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut digunakan untuk kebaikan. Harta yang dimiliki oleh orang tersebut digunakan untuk membantu orang yang lemah, digunakan untuk membantu fakir miskin, untuk membantu dakwahnya ulama, untuk membantu orang yang kesusahan. Ketika kita melihat orang yang memberi, yang mempunyai harta, kemudian dia gunakan hartanya untuk hal yang tersebut, untuk kebaikan-kebaikan tersebut, kita sebagai orang mukmin, sifat kita sesungguhnya kita meminta kepada Allah supaya kita dijadikan seperti dia. Ya Allah, mudah-mudahan aku seperti dia, bisa mendapatkan harta dan bisa kita gunakan hartanya untuk kebaikan. Kita niat, ya Allah, aku ingin kaya, aku ingin dapat uang banyak, dapat rezeki banyak, tapi aku ingin ketika mendapatkan rezeki yang banyak, aku ingin membantu orang yang lemah, membantu orang miskin dan sebagainya. Ini niat kita, ini hibah, ini dianjurkan, bukan hasud namanya. Tapi ketika mendapatkan, betul-betul mendapatkan nikmat, jangan mengingkari janjinya. Setelah dia mendapatkan nikmat menjadi orang kaya, sudah lupa akan janjinya. Dulu dia ingin bersedekah, dulu dia ingin membantu, ternyata dia lupakan itu semuanya. Kadang-kadang seseorang seperti itu. Ketika dia susah, dia ingin niat berbuat baik, tapi ketika dia dapat keluasan rezeki, dia lupakan janji-janji dan dia ingkari janji-janji apa-apa yang dia ucapkan dahulu. Nah, ini yang perlu kita iri. Yang kedua, katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, rajulun atahullahu malan fahuwa yajibiha wa yuallimuhan nas. Seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu. Seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu dan ilmu yang diberikan kepadanya digunakan untuk memutuskan masalah dengan ilmunya. Dengan masalah yang dihadapi, dia bisa mengetahui jalan keluarnya. Ini jalan keluar yang benar begini. Kalau kalian dalam masalah ini jalan keluar yang menurut syariat, yang menurut agama, yang menurut Nabi Muhammad SAW. Antara dua orang yang saling bertikai, berselisih. Ya, kalian dengan ilmu kalian damaikan antara dua orang yang berselisih. Yajibihannas. Wa yu'allimuha, dan juga ilmu yang dia miliki juga dia ajarkan kepada orang lain. Dia ilmu yang dia miliki dia ajarkan dan dia sebarkan kepada orang lain. Ini yang pantas kita iri kepada mereka. Ini yang pantas kita ingin meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita jadi seperti orang tersebut. Makanya kadang-kadang kita ini tidak ada perasaan seperti itu, tidak ada kepingin kita ini menjadi orang yang berilmu. Bahkan kadang-kadang pun perasaan atau keinginan supaya anak-anak kita menjadi orang-orang yang berilmu itu tidak ada. Berapa banyak orang yang menginginkan anaknya menjadi pintar dalam komputer. Ingin dan berangan-angan pintar dalam bahasa Inggris. Pintar dalam ilmu ini, ilmu itu. Yang bukan ilmu agama. Yang bukan ilmu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak ada yang menginginkan supaya anaknya ini nanti kelak menjadi, ketika besar, menjadi seorang ustaz. Menjadi seorang ulama. Oh, jangan, na'udzubillah kalau jadi ustaz. Nanti hidupnya melarat. Kerjanya nanti kerjaan apa kalau dia jadi ustaz? Tidak punya pekerjaan yang benar, tidak punya masa depan yang cerah. Ini kadang-kadang disebarkan sifat-sifat seperti ini, sehingga kadang-kadang ini termasuk daripada tipu daya orang-orang Yahudi, musuh-musuh Islam, menyebarkan perasaan-perasaan ini kepada orang-orang Muslim, sehingga mereka, anak-anak orang Muslim, takut untuk menjadi atau untuk mondok, untuk belajar mencari ilmu agama. Kenapa? Oh, kalau nanti mondok, nanti belajar ilmu agama, nanti tidak punya masa depan nanti. Nanti mau cari kerjaan apa, nanti mau makan apa nanti. Sehingga ketika anak tersebut mengetahui ucap, menjadi takut untuk mondok, menjadi takut untuk belajar. Ini tipu daya. Kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang ada perkataan-perkataan yang mengatakan, kalau nanti mondok, nanti nanti jadi menjadi gila. Kok bisa menjadi gila? Nanti tahu di pondok itu belajar ilmu balaho, ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu mantik, itu ilmu sulit, bikin pusing, nanti bisa lama-kelamaan jadi gila. Bisa jadi gila. Kita sendiri belajar ilmu-ilmu tersebut sampai sekarang juga tidak jadi gila. Ini sengaja. Dan kadang-kadang pondok itu dianggap pembuangan lagi. Dibuat orang-orang, sama orang-orang dibuat tempat pembuangan anak yang nakal. Jadi ketika sudah tidak kuat dengan anaknya yang nakal, sudah jalan keluar terakhir, mondokkan aja sudah. Kadang-kadang ancamannya orang yang nakal, awas kalau inti nakal lagi, inti ulangi kenakalan, mondokkan inti. Ya ilaha illallah. Jadi mondok ini dianggap pembuangan, dianggap tempat anak-anak yang nakal. Ini kan didikan yang salah daripada orang tua, yang pikiran ini disebarkan oleh orang-orang musuh-musuh Islam. Ada seseorang datang, ditanya, ente punya anak berapa? Anak punya 4. Alhamdulillah. Anak punya anak cerdas-cerdas. yang satu sekolah di universitas ini, jurusan ini, yang satu universitas ini, universitas terkenal, disebut semuanya. Cuma yang satu kurang cerdas. Karena kurang cerdas, dia terpaksa anak mondokkan. Jadi yang kurang cerdas dimondokkan. Ini kan berarti sudah, dia pikirannya pondok ini sudah bukan masa depan yang baik, bukan tujuan yang baik. Ya ini sengaja disebarkan seperti ini oleh orang-orang yang musuh-musuh Islam, agar mereka menjauhi ulama, agar mereka menjauhi ilmu Allah Subhanahu wa taala, menjauhi daripada ilmu yang diwajibkan, padahal itu ilmu yang diwajibkan, bukan ilmu yang mereka cari. Ilmu itu tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita pantas iri kepada mereka, kepada para ulama, kepada para dai Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya. Ya rafa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang mukmin nantinya di hari kiamat. Dan ketahuilah derajat orang-orang mukmin semuanya akan diangkat, tapi derajatnya ulama lebih tinggi diangkatnya, melebihi daripada orang mukmin yang biasa yang bukan ulama. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, tahukah kalian beda derajat antara ulama dengan yang bukan para ulama, orang yang berilmu dengan orang yang bukan berilmu? Bedanya 700 derajat. Bedanya 700 derajat, yang satu derajat dengan derajat yang lainnya itu ditempuh dengan 500 tahun perjalanan. Kalau antara kepala desa dengan presiden, itu kan kedudukan yang jauh, kepala desa, presiden. Tapi untuk menjadi presiden mungkin ditempuh dengan beberapa tahap aja. Dengan menjadi kepala desa, kemudian jadi bupati, satu kepada jadi bupati, kemudian jadi apa lagi? Jadi gubernur, kemudian jadi menteri, wakil presiden, mungkin jadi presiden, cuma berapa aja. Bisa dia menjadi. Ini 700 derajat, bayangkan. Dari satu derajat untuk dapat derajat yang satunya itu butuh 500 tahun perjalanan. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, kata Allah. Hal di makna la di sini, di makna nafi. Hal yani la. La yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama orang-orang yang mempunyai ilmu dengan orang-orang yang tidak mempunyai ilmu. Ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i sekarang ini. Ajibtu li usratin laisa fihim minal ulama. Aku heran kepada satu keluarga yang tidak ada satu pun di antara satu keluarga itu, satu pun di antara mereka tidak ada yang menjadi ulama. Tidak ada yang punya ilmu, tidak ada yang menyebarkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini diherankan oleh Imam Syafi'i, dan ini terjadi banyak sekali. Keinginan anaknya untuk menjadi ulama ini sudah kurang, berkurang dan terus berkurang. Tapi kalau mereka menjadi anak-anak mereka menjadi orang-orang yang mendapatkan gelar S1, S2, mereka bangganya luar biasa. Tapi mereka tidak bangga kalau anaknya misalnya cuma hanya menghafal juz amma, cuma hanya mengetahui, bisa mengajar sasina. Ini zaman sekarang seperti ini. Oleh karena itu dikatakan oleh Habib Abdullah bin Alawi, katanya seseorang ini jangan, seperti yang anda katakan, seorang ini jangan tertipu dengan siasat-siasat orang-orang yang ingin menjauhkan orang-orang Islam daripada ilmunya ulama. Di antaranya, ya, mereka takut kadang-kadang untuk menghadiri majelis ulama. Kadang-kadang mereka takut untuk menghadiri majelis ulama. Karena apa? Karena kalau anak tahu hukum ini haram, hukum ini wajib, nanti akan menjadi beban. Wah, jadi haram, wah ini wajib. Lebih baik anak tidak hadir, lebih baik anak tidak belajar. Kalau anak tidak belajar, anak tidak tahu. Kalau anak melakukan haram, anak tidak tahu. Jadi kan Allah mengampuni orang yang tidak tahu hukumnya. Kalau anak tidak belajar, tidak tahu ini wajib, ketika anak tidak melakukan yang wajib karena anak tidak tahu, Allah akan, jangan salah, katanya Abdullah Haddad. Jangan salah, jangan tertipu dengan hal tersebut. Ketahuilah bahasanya orang yang tidak mau belajar seperti itu, itu dosanya dua kali lipat daripada orang yang belajar. Kemudian dia melakukan maksiat kepada Allah. Dua kali lipat. Kenapa? Pertama, dia mendapatkan dosa karena dia meninggalkan kewajiban atau melakukan yang haram. Dia melakukan yang haram, meninggalkan yang wajib. Dia dosa. Walaupun tidak tahu. Loh, katanya kalau orang tidak tahu hukumnya tidak berdosa. Itu bagi yang ma'zur, bagi orang yang mendapatkan maaf dan uzur. Siapa orang mendapatkan maaf dan uzur? orang yang baru masuk Islam. Baru masuk Islam tidak tahu hukum Allah, tidak tahu kalau ini haram, tidak tahu kalau ini wajib. Karena baru masuk Islam, ma'dzur. Ketika dia tidak melakukan yang wajib, ketika dia melakukan yang haram karena dia baru masuk Islam, tidak tahu hukumnya, dia ma'dzur, dapat uzur dari Allah Subhanahu wa taala. Atau yang dia hidup jauh daripada ustaz, jauh daripada ulama, tidak memungkinkan dan tidak mudah baginya untuk pergi ke kota yang lain untuk belajar dengan ulama, ini ma'dzur. Tapi sekarang orang-orang muslim sekarang ini hidup, masya Allah, dari semenjak lahir sudah muslim, sudah mukmin, bahkan hidup di antara asatidzah, di antara ulama. Tapi sayang, mereka tidak mau belajar. Kemudian nanti mereka beralasan, aku tidak tahu kalau ini haram, aku tidak tahu kalau ini wajib. Ini katanya Habib Abdul Haddad, dosanya dua kali lipat. Dosa karena meninggalkan yang wajib dan melakukan yang haram, dan dosa karena tidak mau belajar. Utlubul ilma walau bisin. Utlubul ilma walau bisin, untuk kejar ilmu, belajar untuk mencari ilmu, walaupun bisin, walaupun di negeri Cina. Negeri Cina, negeri yang jauh, perlu biaya, perlu waktu yang banyak, itu masih diwajibkan oleh Rasulullah SAW untuk pergi ke sana. Apalagi kalau tidak perlu biaya yang banyak, apalagi kalau tidak perlu pergi ke negeri Cina. Tetangga, di tetangga kita sudah banyak majlis-majlis, di masjid-masjid banyak majlis-majlis, di sekitarnya banyak ulama, asal tidak dia bisa belajar kepada mereka, bisa bertanya kepada mereka. Tapi tidak mau melakukan itu, tidak menghalangi dia untuk melakukan itu karena dia takut ini haram, takut ini wajib. Kadang-kadang alasan sibuk dengan dunia, kemudian dia tidak sempat menyibukkan diri dengan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tipu daya yang disengaja oleh setan, dipikirkan, dimasukkan ke dalam otak-otak orang-orang muslim sekarang ini. Mereka berusaha dijauhkan daripada ulama, apalagi sekarang ini dakwah hanya di perannya hanya ada di ulama. Padahal dakwah ini kan sebenarnya bukan hanya ulama. Siapapun punya kewajiban untuk berdakwah. Siapapun. Bukan berdakwah itu harus dengan ilmu. Orang yang punya jabatan, dia berdakwah dengan jabatannya. Orang yang mempunyai harta, dia harus berdakwah dengan hartanya. Dia bantu ulama, dia bantu madrasah, dia bantu lembaga-lembaga Islam, dia bantu juga pondok-pondok. Dia yang mempunyai kekuatan, dia bantu dengan kekuatannya untuk berdakwah, bukan harus dengan ilmu. Walaupun kita katakan berdakwah dengan ilmu itu adalah dakwah yang paling mulia, cuma dakwah bukan harus itu. Makanya Habib Alwi bin Shahab mengatakan, unsuru dakwatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu tolong, kamu bantu dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa illa saturbahuna ru'usakum yaumal qiyamah. Kalau kamu tidak mau menolong dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingat bahwasanya kamu punya kepala nantinya akan dipecahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Nauzubillahi min dzalik. Kadang-kadang kita tidak peduli dengan dakwahnya ulama, bahkan sudah kita tidak membantu ulama. Nauzubillah, tidak menghormati ulama lagi. Sudah tidak membantu, tidak menghormati, membenci dan menghasuti ulama, mengganggu ulama lagi. Padahal ulama ini adalah orang yang paling dekat derajatnya setelah para nabi adalah ulama. Yasfa'u yawmal qiyamah salasa, al-anbiya, summal ulama, summa suhada. Sebelum dikatakan suhada, yang terlebih dahulu adalah ulama yang memberi syafaat di hari kiamat, al-anbiya, hanya para nabi. Setelah para nabi, al-ulama, summal ulama, kemudian baru al-suhada. Suhada setelahnya ulama. Bahkan dikatakan yuzanu midadul ulama, bidami suhada, fayarjah midadul ulama. Akan ditimbang di hari kiamat, tinta yang digunakan oleh ulama untuk menulis di hari kiamat nanti akan ditimbang. Lebih berat mana pahalanya dengan darah yang bercucuran daripada orang yang mati syahid. Ternyata tintanya aja daripada ulama itu lebih berat, lebih banyak pahalanya daripada darahnya orang yang mati syahid dalam peperangan. Oleh karena itu berapa keutamaan bagi orang yang menghormati ulama. Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan, man zara aliman faka'annama zarani. Ini hadis, man zara aliman faka'annama zarani. Barang siapa yang berziarah kepada orang alim, maka seakan-akan dia berziarah kepada aku. Wa man safaha aliman faka'annama safahani. Barang siapa yang dia berjabat tangan dengan ulama, mencium tangan ulama, seakan-akan dia berjabat tangan denganku. Kemudian dikatakan, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani. Barang siapa yang duduk dengan ulama, berarti dia seakan-akan duduk bersamaku. Wa man ajalasahullah, man ajalasahu, wa man ajalasa ma'i fid dunya, ajalasahullahu ma'i yaumal qiyamah. Barang siapa yang duduk bersamaku di dunia, Allah Subhanahu wa taala akan menakdirkan dia akan duduk bersamaku nantinya di surga di hari kiamat. kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayat dan taufiknya, dan diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, yang ilmu yang kita amalkan dan ilmu yang kita sebarkan kepada orang lain dengan ikhlas, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqamah dalam beramal kebaikan, dan istiqamah untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan maksiat-maksiatnya zahiran wal batinan. Semoga hati kita diberikan segala dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita dipenuhi dengan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kecintaan kepada orang-orang saleh, kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala dengan kuatnya iman. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam keadaan husnul khatimah setelah panjang umur bi ta'atika wa ta'ati rasulik. Dan mudah-mudahan kita dibangkitkan dari kuburan kita dalam keadaan bahagia dan keadaan senang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersama orang-orang saleh. Dan mudah-mudahan kuburan kita nantinya dijadikan kuburan yang bercahaya, kuburan yang luas, kuburan yang menjadi raudhah min riyadil jannah. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan daripada kuburan yang gelap, dari kuburan yang menjadikan, yang dijadikan api daripada api-api neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadinya kunni salihah jami'ah li khairina wa hira wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.